रिफ्रेशर कोर्स की आखिरी क्लास है या आखिरी लेक्चर है? ini jam terakhir untuk refresher course kali ini. इसके बाद ये रिफ्रेशर कोर्स इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, सिवाय जो इंतज़ामिया की तरफ से एक आखिरी तकरीब रखी गई है रात को. Kuliah akan berakhir setelah ini, kecuali acara yang dikemas oleh panitia, penutupan mungkin nanti. Bismillahirrahmanirrahim. हम सब खुदा ताला के फजल से वाकफ़ ज़िंदगी हैं. Dengan karunia Allah Ta'ala, kita semua wakaf zindagi. हर शख्स जो अहमदी होता है वो बैत करता है. Setiap orang Ahmadi, mereka bayat. बैत का लफ्ज अरबी ज़ुबान का लफ्ज है. Kata bayat itu dari bahasa Arab. और इसका मतलब होता है अपने आप को बेच देना. Artinya adalah menjual diri sendiri. जब हम एक चीज़ को बेचते हैं तो इसके बदले में कोई दूसरी चीज़ हमें हासिल होती है. Ketika kita menjual sesuatu, sebagai gantinya kita akan mendapatkan sesuatu yang lain. Bayat दो तरफा मुआहदा होता है. Bayat adalah perjanjian dari kedua belah pihak. मसलन कोई दुकानदार कोई चीज़ बेचता है तो उसके नतीजे में उसे कुछ रुपया हासिल होता है. Misalnya tukang penjual di toko, dia menjual sesuatu, dia mendapatkan uang. तो जो अहमदी जमात में दाखिल होता है वो बैत करता है. Setiap Ahmadi, setiap orang yang masuk ke dalam jemaat, dia menjual dirinya. जिसका मतलब ये होता है कि वो अपने आप को, अपने नफ्स को, अपनी जान को बेच देता है खलीफतुल मसीह के हाथ पर. Artinya menjual diri sendiri, menjual jiwa sendiri kepada Hadrat Khalifatul Masih. और इसके नतीजे में वो ये उम्मीद रखता है कि उसे खलीफतुल मसीह की तरफ से रहनुमाई मिलेगी. Dan menyimpan satu harapan dari kita, mudah-mudahan mendapatkan petunjuk dari Hadrat Khalifatul Masih, bimbingan. उसकी रजा मिलेगी. Mendapatkan keridhaan dari Khalifatul Masih. और खलीफतुल मसीह की रहनुमाई के नतीजा में वो खुदा को पालेगा. Dan sebagai buah dari bimbingan Khalifatul Masih tersebut, dia berharap mudah-mudahan bisa meraih Allah Ta'ala. हमने भी ये मुआहदा किया है. Kita pun sama melakukan perjanjian seperti itu. और बैत की है. Dan kita pun telah bayat. लेकिन हमने इसके साथ एक और मुआहदा भी किया है. Tapi selain dari itu, kita melakukan satu perjanjian yang lainnya lagi. जो वक्फ का मुआहदा है. Yakni perjanjian wakaf. वक्फ भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है. Wakaf adalah dari bahasa Arab. और इसका मतलब होता है अपने आप को या किसी चीज़ को बेमोल, बगैर किसी कीमत के बेच देना. Artinya kita menjual sesuatu dengan tanpa pamrih apapun, gratis. बैत में आप कुछ तवक्को रख रहे होते हैं कि हमें कुछ मिलेगा. Dari bayat tadi kita menaruh harapan bahwa kita akan mendapatkan balasan sesuatu. Lekin wakf mein aap koi syarat nahi rakhte. Tapi di dalam wakaf ini Anda tidak memberikan syarat apapun, betul-betul gratis. Ke hum baghair kisi syarat ke, baghair kisi qism ke muawze ke apne aap ko pesh karte hain. Jadi kita mempersembahkan diri kita sendiri tanpa mengharapkan balasan apapun, tanpa ingin tunjangan apapun. Mujhse jo log waqf ke mutalliq sawal karte hain ki waqf kya hai? Orang yang bertanya kepada saya berkenaan dengan wakaf, apa itu wakaf? To main unhein hamesha do alfaz batata hoon. Maka saya selalu menjawab dengan dua kata kepada orang tersebut. No complain, no demand. No complain, tidak ada keluhan. No demand, jangan ada tuntutan. Na hum kisi qism ka koi mutalaba karenge, na kisi qism ki koi shikayat karenge. Artinya kita tidak akan menuntut apa-apa, tidak juga kita akan mengeluh apa-apa. Hamara koi mutalba nahi agar hame kuch milta hai. Tidak ada tuntutan kepada dari kita untuk apapun kecuali jika kita mendapatkan sesuatu. To wo inam hai, wo ehsan hai, wo fazl hai. Kita anggap itu sebagai nikmat, sebagai ihsan dan sebagai fadl karunia dari Allah Ta'ala. Hamara us par koi hak nahi hai. Tidak ada hak dari seorang wakaf dalam hak mendapatkan apapun. Isliye ki jab humne muahida kiya hai to humne koi shart nahi lagayi. Untuk itu ketika kita berjanji untuk wakaf, kita tidak memberikan syarat apapun. Waqf darasal shewae anbiya hai. Wakaf artinya adalah mengkhidmati sifat atau sunnah dari para nabi. Unka tariq hai. Ini cara-cara yang digunakan oleh para nabi. Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah ne farmaya tha. Huzur keempat pernah bersabda ke dar asal haqiqi nubuwat bhi kamil waqf ke baghair mumkin nahi hai. Nubuwat yang hakiki tidak mungkin dapat terwujud tanpa wakaf yang kamil, wakaf yang sempurna. Jab hum Quran Karim ko dekhte hain, jika kita menelaah Quran Karim, ke Quran Karim waqf ke bare mein kya farmata hai, apa yang difirmankan oleh Quran Karim berkenaan dengan wakaf, to hame ye zikr milta hai, kita mendapatkan keterangan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ke ay Muhammad tu keh de, wahai Muhammad katakanlah, meri namazein, salatku, meri kurbaniyan, pengorbananku, mera jeena, kehidupanku, mera marna, kematianku, sab kuch us rab ke liye hai jo tamam jahanon ka palne wala hai, semuanya untuk sang rab yang memiliki segala semesta alam ini. Yahi waqf hai, inilah waqaf, ke jeene se leke marne tak hamari har ek harkat aur har ek sukoon khuda ki raza ke liye ho. Dari mulai hidup hingga kematian dan setiap ketentraman kita semuanya demi Allah Ta'ala, itulah wakaf. Sirf Khuda Ta'ala ki raza ke liye, hanya untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala semata. Iske darmiyan mein koi insaan nahi hai. Di tengah-tengah itu tidak ada manusia apapun. Ye muahida aapka aapke khuda se hai. Perjanjian yang Anda berikan ini adalah antara Anda dengan Allah Ta'ala. Agar iska koi ajar dena hai to khuda ne dena hai. Jika ada yang harus diberikan ganjaran, maka Allah Ta'ala akan memberikan ganjarannya. Agar iske mutalliq koi jawab talabi karni hai to khuda ne karni hai. Jika ada yang harus menuntut jawaban, Allah Ta'ala akan menjawab. Koi missionary in charge ya amir ya wakil ala iske darmiyan mein nahi hai. Tidak ada yang menengahi antara kita dengan Allah Ta'ala, meskipun itu missionary in charge, amir, wakil ala, itu tidak ada semuanya. Hatta ke khalifatul masih bhi nahi. Sampai-sampai khalifatul masih pun tidak menjadi perantara antara kita dengan Allah Ta'ala. Ye aapka brahe rast khuda ke saath ek wada hai. Ini merupakan janji langsung antara Anda dengan Allah Ta'ala. Isliye hame hamesha ye baat maddenazar rakhni chahiye. Untuk itu kita harus senantiasa memperhatikan ke humne ye muahida khuda ke saath kiya hai, bahwa perjanjian yang kita sampaikan ini adalah dengan Allah Ta'ala. Kya hum khuda ko jawab de sakte hain, apakah kita bisa menjawab di depan Allah Ta'ala nantinya ke ay khuda humne tere saath ek muahida kiya tha aur humne usko pura kiya hai, ya Tuhan aku telah menyampaikan janji kepada engkau dan aku telah penuhi janji itu, us khuda ke saath humne muahida kiya hai, kita berjanji kepada Tuhan yang jo niyaton ko bhi jaan leta hai, yang maha mengetahui sampai ke niat di dalam hati kita sekalipun. Sirf amal ki baat nahi ho rahi, tidak hanya amalan saja. Sirf zahir ki baat nahi hai, tidak hanya hal yang zahir saja. Sirf alfaz ki baat bhi nahi hai, tidak hanya untayan kalimat saja. Balki wo niyaton ka hal bhi janta hai. Allah Ta'ala maha mengetahui sekalipun itu niat di dalam kedalaman hati. Uske saath hum ek muahida kar baithe hain, kita menyampaikan janji kepada wujud itu. Ab ye bahut hi fikr ka muqam bhi hai aur khushi ka muqam bhi hai. Ini merupakan tempat bagi kita untuk banyak berfikir dan patut juga untuk berbahagia. Agar hum is muahide ko nibhane mein kamyab ho gaye, jika kita berhasil di dalam mengemban janji ini, तो इससे बढ़कर कोई खुशकिस्मती नहीं है. Tidak ada keberuntungan, kebahagiaan yang lebih besar lagi dari itu bagi kita. Lekin agar Allah na kare, Allah na kare, Allah na kare, ham is muahide ko nibhane mein kamyab na ho sake ya ham se koi kotahi ho gayi. Tapi jika kita tidak berhasil memenuhi janji itu kepada Allah Ta'ala sebagai wakaf, na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah, to isse zyada nuksan ka sauda bhi koi nahi hoga. Tidak ada yang lebih merugi lagi dari orang itu. Ye waqf ek bahut bada maqam hai. Waqf adalah maqam yang sangat luhur. Iske mutalliq Hazrat Aqdas Masih Maud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ne bahut khwahish ki ke meri khwahish hai ke jamaat mein aise afraad hon jo apni zindagiyan waqf karein. Ini merupakan hasrat yang sangat mendalam di dalam diri Masih Maud alaihi salam. Beliau berkeinginan supaya di antara jemaat ini ada yang mau untuk mewakafkan diri. Aur khulafa ne apne amal se sabit kiya ke wo waqifine zindagi ka kya muqam samajhte hain. Dan para khulafa telah memahami bagaimana maqam para waqaf zindagi ini. Main do waqiat aapke samne rakhta hoon. Saya akan sampaikan dua kisah ke hadapan Anda. Rabwa mein Masjid Mubarak ka sange bunyad rakha jana tha. Di Rabwa saat itu akan diletakkan batu pertama pondasi untuk Masjid Mubarak di Rabwa. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu bunyad mein khade hue. Hazrat Muslim Maud berdiri di dekat pondasi itu. Aur is mauka par ek bahut bada majma tha. Pada kesempatan itu banyak sekali orang berkumpul jo is takrib mein shamil hone ke liye aaya tha, yang datang untuk ikut dalam acara peletakan batu pertama itu, taake is babarkat mauka par hissa le sake, supaya dapat ambil bagian dalam kesempatan yang penuh berkat tersebut. Hazrat Muslim Maud ne sabko mauka diya. Hazrat Muslim Maud memberikan kesempatan kepada semua orang. Huzur ne ek tartib muqarrar farmayi. Huzur menetapkan satu urutan tartib. Ye tartib hamare liye bahut hi qabile gaur hai. Urutan itu harus sangat perlu direnungkan oleh kita semua. Seperti apa urutannya? Huzur khud bunyad mein khade hue. Huzur berdiri di pondasi masjid itu. Aapke baad Hazrat Aqdas Masih Maud alaihi wasallam ke khandan ke buzurgan the. Setelah itu ada orang-orang terhormat dari keluarga Masih Maud alaihi salam. Unke baad Hazrat Masih Maud alaihi wasallam ke sahaba the. Urutannya setelah itu para sahabat Masih Maud alaihi salam yang masih hidup saat itu. Aur unke baad waqifine zindagi the. Dan setelah itu para wakaf zindagi urutannya. Jin mein se baaz ki umre us waqt abhi sirf 18 ya 20 saal ki thi. Yang mana pada saat itu ada yang masih berumur 18 tahun. Aur unke baad jamaat ke digar buzurgan the. Setelah itu baru para tokoh jemaat. Jin mein se baaz ki umre 80 saal ki bhi thi. Ada yang sudah umur 80 tahun tokoh jemaat itu. Jo apni neki aur taqwa ke etbaar se apni misal aap the. Yang telah dikenal ketakwaan dan kesucian orang-orang tua itu, para tokoh itu. Lekin waqfe zindagi na the. Tapi orang tua tadi, tokoh tadi bukan wakaf zindagi masalahnya. Unke baad digar ohdedaran the. Setelah itu para pengurus lain. Aur uske baad baki jamaat ke afraad the. Setelah itu para anggota jemaat. To huzur ne waqfine zindagi ko sahaba ke baad khada kiya hai. Huzur radhiyallahu ta'ala anhu meletakkan posisi para wakaf zindagi setelah para sahabat Masih Maud alaihi salam urutannya. Ye maqam hai waqfe zindagi ka ke khulafa waqfine zindagi ko sahaba ka qaim maqam samajhte hain. Inilah maqam waqaf zindagi. Para khulafa meyakini maqam waqaf zindagi itu adalah setelah sahabat, seperti ab sahabat. Ye hamare liye sochne ka maqam hai ke kya hum is laiq hain ke sahaba ke qaim maqam kehla sake. Ini yang patut direnungkan oleh kita, apakah kita layak untuk dijadikan sebagai qaim maqam, sebagai pengganti dari sahabat? Kya hamari harkatein aisi hain ke hum sahaba ke qaim maqam ban sake? Apakah perbuatan kita menunjukkan sikap yang layak untuk disebut sebagai pengganti sahabat Masih Maud alaihi salam? Kya hamara ilm, hamara amal aisa hai ke hum sahaba ke baad gine ja sake? apakah ilmu kita, amalan kita layak untuk terhitung sebagai pengganti sahabat? Fir ek aur waqia aapki khidmat mein arz karta hu. Ada satu lagi riwayat, kisah yang ingin saya sampaikan di depan Anda semua. Hamare pyare Imam Hazrat Khalifatul Masih Khamis Aidullah Taala bin Nasr Al-Aziz ka ek lamba arsa se mustaqil ye tareeq chala aa raha hai. Ini merupakan cara yang digunakan oleh huzur kelima sampai saat ini, yakni ke huzur ki ye mustaqil hidayat hai. Ini adalah merupakan petunjuk abadi dari huzur. Ke jab bhi koi meeting ho to muballighin aur waqifin zindagi mere daaye haath par baitha kare. Kapanpun ada meeting, para muballig, para waqaf zindagi, letakkanlah posisinya di sebelah kanan huzur. To huzur hame apna sultane nasir samajhte hain. Huzur menganggap kita sebagai sultanan nasiro. Huzur hame apne daahne haath dekhna chahte hain. Huzur ingin melihat kita berada di posisi kanan beliau. Hum par bharosa karte hain. Huzur menaruh keyakinan yang dalam kepada kita semua. Kya hum huzur ke bharose par pura utar rahe hain? Apakah kita betul-betul memenuhi rasa yakin dari huzur itu? Kya hum is kabil hain ke huzur ke daahne haath kehla saken? Apakah kita memang layak untuk duduk di sebelah kanan huzur? Khalifatul Masih ke sultane nasir ban saken? Bisa menjadi sultanan nasir bagi khalifah? Ye hame khud apne jaize lene honge. Kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Agar to jawab ha mein aaye to main pehle keh chuka hu ke isse badi khush naseebi koi nahi hai. Jika memang jawaban Anda ya memang seperti itu, maka tidak ada lagi keberuntungan, kebahagiaan yang lebih dari itu. Lekin agar Allah na kare ke jawab aapke dil se nafi mein aata hai to bahut hi fikr ka maqam hai. Tapi jika na'udzubillah jawaban dari Anda negatif dari dalam hati Anda, maka itu patut untuk direnungkan dan dikhawatirkan. Ke hum kis-kis ko dhoka de rahe hain? Yakni kepada siapa sajalah, kepada siapa sajakah kita telah menipu? Hum logon ko dhoka de rahe hain? Kita menipu orang-orang? Hum jemaat ko dhoka de rahe hain? Kita menipu anggota jemaat? Hum apne aap ko dhoka de rahe hain? Kita menipu diri sendiri? Hum aam duniya ko dhoka de rahe hain? Kita menipu dunia pada umumnya? Hum Khalifatul Masih ko dhoka de rahe hain? Kita menipu Khalifatul Masih? Ya hum Khuda ko dhoka de rahe hain? Atau kita menipu Allah Taala? Jo niyaton ka bhi hal janta hai aur usko dhoka nahi diya ja sakta. Wujud yang mengetahui niat di dalam hati kita, mana bisa dia ditipu? Shayad baki tamam dhoke to hum de lein. Mungkin kita bisa menipu yang lainnya. Lekin Khuda ko dhoka nahi diya ja sakta. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Isliye mujhe bhi aur aapko bhi ye jaiza hamesha lete rehna hoga. Untuk itu saya sendiri dan Anda pun harus terus mengintrospeksi diri. Hazrat Muslim Maud رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ مبلغین اور واقفین زندگی کو ایک خطاب فرمایا. Hadrat Muslim Maud pernah berbicara di hadapan para wakaf zindagi dan para mubalighin, aur us khitab mein huzur ne mubalighin ki misal Hazrat Talha رضی اللہ تعالی عنہ ke haath se di. Dan huzur memberikan permisalan mubalig dengan tangan Hadrat Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Aur huzur ne wo mashhoor waqia bayan farmaya. Dan huzur menjelaskan riwayat yang masyhur itu ke ek jang mein, di dalam satu peperangan, mukhalifin ki taraf se a huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam par shadid hamla ho raha tha. Begitu dahsyatnya serangan yang dilontarkan kepada Rasulullah pada saat itu oleh para penentang. Muslimano ki tadad kam thi. Jumlah umat muslim yang menyertai Rasul kurang sekali saat itu. Muslimano ka lashkar bikhar gaya. Lashkar umat muslim telah terpecah belah. Huzur sallallahu alaihi wa sallam ek jagah khade the. Huzur sallallahu alaihi wasallam berdiri di suatu tempat. Aur dushman ka jaisa ke hamesha se tareeq tha sabse zyada hamla Huzur sallallahu alaihi wasallam par karne ki koshish karte. Dan seperti biasa para musuh yang menjadi sasaran para musuh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. دشمن نے تیروں کی بچھاڑ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کر دی. Para musuh melontarkan panah-panah kepada Hazrat ke arah Rasulullah SAW. ایسے موقع پر حضرت طلحہ حضور کے آگے کھڑے ہو گئے. Dalam kesempatan itu Hazrat Talha berdiri di depan Rasulullah. اور انہوں نے اپنا ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے آگے رکھ دیا. Dan meletakkan tangan beliau di hadapan wajah berberkat Rasulullah SAW. تیر آتا اور ان کے ہاتھ پر لگتا. Panah terlontar dan mengenai tangan beliau. تیر آتا اور ان کے ہاتھ پر لگتا. Begitu lagi. تیر آتا اور ان کے ہاتھ پر لگتا. Dan begitu lagi. اس قدر تیر ان کے ہاتھ پر لگے. Begitu banyaknya anak panah yang mengenai tangan beliau. کہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا. Sehingga tangan beliau hampir tergulai. کسی نے بعد میں حضرت طلحہ سے پوچھا. Lalu ada seorang bertanya kepada Hazrat Talha. طلحہ تمہیں درد نہیں ہوتا تھا. Talha, kamu tidak merasakan sakit saat itu? حضرت طلحہ نے جواب دیا کہ ہاں درد بھی ہوتا تھا. Memang saya sakit. دل بھی کرتا تھا کہ ہاتھ پیچھے کر لوں. Ingin rasanya untuk melepaskan tangan saya dari wajah Rasulullah. چیخ بھی نکلتی تھی. Saya pun ingin menjerit. لیکن میں اپنی جگہ سے ہلا نہیں. Tapi saya tidak mengelak dari tempat saya. مجھے ایک ہی خوف تھا. Rasa takut di dalam hati saya satu saja. کہ کہیں اگر درد کی وجہ سے میرے منہ سے چیخ نکلی. Jangan sampai jika karena rasa sakit aku berteriak. اور میرا ہاتھ ذرا سا بھی ہل گیا. Karena teriakan itu tanganku menjadi bergeser. تو کہیں خدا نہ خواستہ کوئی تیر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو زخمی نہ کر دے. Jangan sampai na'udzubillah anak panah mengenai wajah Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. اس وجہ سے میں اپنی جگہ سے نہیں ہلا. Untuk itu aku tidak bergerak dari tempatku sedikit pun. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت مسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. Setelah menceritakan riwayat tersebut, huzur kedua menuturkan کہ مبلغین کے پیچھے بھی اسلام کا چہرہ ہے. Di balik para mubalighin juga terdapat wajah Islam. آپ کے پیچھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے. Di balik, di belakang Anda terdapat wajah Rasulullah SAW juga. مسیح موت کا چہرہ ہے. Wajah Masih Maud alaihi salam juga. احمدیت کا چہرہ ہے. Wajah Ahmadiyah. خلافت کا چہرہ ہے. Wajah Khilafat. آپ کی کوئی حرکت آپ کو تو شاید کوئی نقصان نہ پہنچائے. جی آپ کی کوئی حرکت شاید آپ کو تو نقصان نہ پہنچائے. جی کا Anda melakukan suatu gerakan mungkin tidak akan melukai Anda. لیکن اس کے نتیجے میں وہ چہرہ زخمی ہوگا جو آپ کے پیچھے ہے. Tapi wajah yang ada di belakang Anda lah yang akan terkena dampaknya. لوگ آپ پر اعتراض نہیں کریں گے کہ فلاں مبلغ ایسے کرتا ہے. Orang tidak akan melontarkan keberatan kepada Anda bahwa mubalig ini begini begitu. لوگ کہیں گے کہ اسلام کا مبلغ ایسے کرتا ہے. Orang akan mengatakan coba lihat mubalig Islam kayak begitu. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ لائق ایسے کرتا ہے. Tidak ada orang yang mengatakan lihatlah laik seperti itu. لوگ کہیں گے کہ جماعت احمدیہ کا مبلغ ایسے کرتا ہے. Orang akan mengatakan coba lihat mubalig Ahmadiyah kayak gitu perbuatannya. لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں صاحب ایسا کرتے ہیں. Orang tidak akan mengatakan si fulan begini. وہ کہیں گے کہ خلیفۃ المسیح کا نمائندہ ایسے کرتا ہے. Tapi orang akan mengatakan lihat katanya wakil خلیفۃ المسیح kok kayak begitu. اس لیے ہر ایک حرکت اور ہر ایک سکون سے پہلے یہ ضرور سوچیں. Untuk itu sebelum Anda berbuat sesuatu, sebelum Anda melakukan sesuatu, pikirkanlah terlebih dahulu کہ اس کے نتیجے نتائج کیا ظاہر ہوں گے. Apa dampak yang akan terjadi dari perbuatan Anda itu? لوگ اس کے متعلق کیا سوچیں گے. Apa yang orang pikirkan nanti dengan perbuatan Anda itu? کہیں آپ کے ذرا سی کسی حرکت یا سکون کے نتیجہ میں وہ چہرہ زخمی تو نہیں ہو رہا. Jangan sampai karena perbuatan Anda sedikit saja, gerakan Anda yang sedikit saja, jangan sampai wajah yang ada di belakang Anda itu terlukai karenanya. میں نے حدیث کی کلاس میں عرض کیا تھا کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کرتے ہیں. Saya katakan pada kuliah hadis bahwa orang senang untuk menote, mencatat hal-hal yang sepele dalam diri Anda. اور انسان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی پہچانا جاتا ہے. Dan manusia dikenal dengan hal-hal yang sepele, hal yang kecil. بڑی باتیں تو وہ بہت سوچ سمجھ کے کرتا ہے. Karena perbuatan yang besar biasanya difikirkan terlebih dahulu untuk dilakukan. Lekin wo baatein jo be-ikhtiar sarzad hoti hain. Tapi ini coba perbuatan yang sifatnya spontan, secara langsung keluar dari diri kita. Un par gaur karne ki zarurat hai. Perlu untuk kita renungkan dulu. Isi taraf isyara karte hue farmaya mahyaya wa mamati. Mengisyarahkan kepada hal itu berfirman mahyaya wa mamati. Ke jine se lekar marne tak jitni bhi harakat insan ki hoti hain. Dari sejak hidup sampai mati, seberapapun banyaknya gerakan atau perbuatan manusia, wo sirf aur sirf khuda ki raza ke liye ho. Hanya untuk meraih keridhaan Allah semata. Aapka uthna, aapka baithna, aapka sona, aapka jagna, aapka khelna, aapka tabligh karna, har kaam khuda ki raza ke liye ho. Main anda, tidur anda, makan anda, minum anda, semua itu untuk meraih keridhaan Allah Taala semata. Ab aapka apna kuch nahi reh gaya. Sekarang tidak ada tersisa lagi dari diri anda sebetulnya. Aapne to apne aap ko bemol bech diya hai. Karena anda telah menjual kepada Allah Taala secara gratis diri anda. Ab jo kuch hai wo khuda ka hai. Apapun yang ada dalam diri anda sebetulnya itu semua milik Allah Taala. Uski raza ko aapne pana hai. Keridhaan Allah Taala lah yang menjadi tujuan anda. Aapka apna apne aap par koi ikhtiar nahi hai. Sekarang tidak ada lagi wewenang anda bagi diri anda sendiri. Koi hak nahi hai. Tidak ada hak anda. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے. ada satu hadis Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم pernah bersabda کہ میں اپنے بعد اپنی عترت اور اپنی کتاب مسلمانوں میں چھوڑے جا رہا ہوں. aku tinggalkan kitabku setelahku nanti. کتاب اور عترت. عترت کہتے ہیں اہل بیت کہہ دیں آپ. Oh, itrat itu ahli bait. Aku tinggalkan ahli bait kitab kepada kalian. Ye dono cheeze aainda zamana mein musalmanon ki hidayat ka baais banti rahengi. Kedua hal ini akan menjadi Shamsuri sahab dipanggil. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی ہدایت کے لیے میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. untuk hidayah bagi umat muslim aku tinggalkan dua hal. ایک کتاب ہے. Yang satu kitab. Aur ek itrat hai. Yang kedua ahli bait. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu ne farmaya. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda. Ki kitab to Quran Kareem hai, wo wahi rahegi jo nazil hui aur hamesha usi tarah mahfooz hai. Kitab itu adalah Quran Kareem yang turun dan itu akan berlangsung terus sampai kiamat. Itrat ki wazahat aan Huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne khud farma di hai. Nah, berkenaan dengan ahli bait ini Rasulullah SAW sendirilah yang menjelaskan. Jab farmaya ke Salmanu minna ahlul bait. Ketika Rasul bersabda Salmanu minna ahlil bait. Ke Salman ham mein se hai, ahli bait mein se hai. Salman adalah dari antara kami, dia adalah ahli bait. To isse ye bata diya. Dari itu menjelaskan kepada kita bahwa ke hakiki itrat aur hakiki ahli bait wo hai. Sebetulnya ahlul bait yang hakiki adalah jo us raste par chalega jo aan huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka rasta hai. Mereka yang berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahan itrat se murad zahiri aulad nahi hai. Maksud dari ahli bait di sini adalah bukan anak secara zahir. Zahiri ahli bait murad nahi hai. Bukan ahli bait secara zahir. بلکہ روحانی اہل بیت مراد ہیں. ملینکان روحانی اہل بیت. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ برسابدہ. ان معنوں میں یہ عترت بدلتی رہے گی. دی دلام معنی اینی اہل بیت تادی معنی برگانتی گانتی. ایک زمانہ میں حضرت ابو بکر عترت تھے. پدا ستو زمان حضرت ابو بکر مروپکان اہل بیت. حضرت عمر عترت تھے. Begitu juga Hadrat Umar pada zamannya. Hadrat Utsman itrat the. Hadrat Utsman juga pernah. Hadrat Ali itrat the. Hadrat Ali juga itr. Hadrat Saad bin Abi Waqqas, Hadrat Khalid bin Walid, Hadrat Talha, Hadrat Zaid, ye tamam sahaba itrat the. Yang disebutkan tadi seluruh sahabah merupakan ahli bait pada masanya. Aur is zamana mein waqifin zindagi aur muballighin itrat hain. Pada zaman ini wakaf zindagi dan para muballighin adalah ahli bait. Zara soch le, silakan renungkan ki kya hum aa Huzur sallallahu alaihi wasallam ki itrat kehlane ke kabil hain. Apakah kita patut untuk disebut sebagai ahli bait Rasulullah? Humne ek muahida kiya hota hai. Kita telah menyampaikan suatu janji. Uski syarat kya hain? Apa saja syarat-syaratnya? Main wo aapke samne ek ek karke padhta hu. Saya akan bacakan satu persatu kepada Anda. Sirf us par gaur karne ki darkhast hai. Mohon untuk dijadikan bahan renungan oleh tuan-tuan semua. Iska ek ek lafz qabil-e gaur hai. Setiap kata dari janji ini, dari syarat-syarat ini perlu untuk Anda renungkan semuanya. Main apni sari zindagi barazao raghbat mehz Allah Taala ki khushnudi hasil karne ke liye baghair kisi qisam ki shart ke waqf karta hu. Aku ini janji wakaf, aku serahkan diriku sendiri ada. Kita ulangi. Ji main aku apni sari zindagi seluruh kehidupanku barazao raghbat dengan untuk meraih keridhaan mehz Allah Taala ki khushnudi hasil karne ke liye hanya untuk menarik kebahagiaan dan keridhaan Allah Taala semata baghair kisi qisam ki syarat ke tanpa ada syarat sedikit pun waqf karta hu aku wakafkan diriku. Ab iske ek ek lafz par gaur kare. Coba Anda renungkan setiap kata yang terkandung di dalamnya. Main apni aku maine ap ye zindagi waqf ki hai. Aku muwaqafkan diriku. Mujhe khuda ne koi bandh kar majboor nahi kiya ke tumne zarur ye karna hai. Allah Taala tidak memaksaku kamu harus muwaqafkan, tidak, tapi aku sendiri yang muwaqafkan. Sari zindagi seumur hidup seluruh hidup 2 ghante 8 ghante 10 ghante waqf nahi kiye. Anda tidak muwaqafkan diri untuk 2 jam 10 jam sehari, tidak, seumur seluruh hidup. Sari zindagi waqf ki hai. Anda wakafkan seluruh hidup Anda. Barazao raghbat dengan segera keridhaan dan ketulusan hati. Apni khushi se dengan ketulusan hati. Kisi majburi se nahi, tidak terpaksa aku wakafkan diri ini. Mehz Allah Taala ki khushnudi ke liye, hanya untuk meraih keridhaan ilahi. Kisi afsar amir missionary in charge ko khush karne ke liye nahi, untuk bukan untuk menyenangkan amir missionary in charge atau yang lain-lainnya, bukan. Allah Taala ki khushnudi ke liye, untuk menyenangkan Allah Taala. Baghair kisi syarat ke, tanpa syarat apapun waqf karta hu, aku wakafkan hidupku. Koi syarat nahi hai ke hame allowance mile. Tidak ada syarat di dalamnya. Syaratnya misalnya aku harus mendapatkan tunjangan allowance, tidak. Koi syarat nahi hai ke hame achhi jagah par mukarrar kiya jaye. Di sana tidak tertulis syarat asal diposting, ditempatkan di tempat yang baik. Koi syarat nahi hai ke hame gaadi mile. Tidak juga ada syarat, syaratnya saya harus dapat mobil setelah mukafan ini, tidak. Koi syarat nahi hai ke hame zarur daftar mein lagaya jaye. Tidak ada syarat bahwa saya asal di tetapkan ditugaskan di kantor, tidak. Koi syarat nahi hai ke hame rehaish ke liye ghar diya jaye. Tidak juga ada syarat, syaratnya harus diberikan rumah untuk tempat tinggal, tidak. Koi syarat nahi hai ke hame safar ke liye rakam di jaye. Tidak ada syarat bahwa kami diberikan dana untuk melakukan perjalanan, tidak ada. कोई शर्त नहीं है कि हमें खाने को कुछ दिया जाए. Tidak ada syarat supaya diberikan makanan untuk makan, tidak. फिर इसके बाद है कि मेरे हर किस्म की खिदमत को जो मेरे लिए तजवीज की जाएगी. Segala macam pengkhidmatan yang ditetapkan untukku, yang diserahkan kepadaku, बगैर किसी मुआवजा के उन हदायात के मुताबिक बजा लाऊंगा. Aku akan lakukan pengkhidmatan itu tanpa menuntut suatu imbalan apapun, जो मेरे लिए तजवीज होंगी. Sesuai dengan yang di berikan kepadaku tadi. मैं हर किस्म की खिदमत, segala jenis pengkhidmatan, कोई शर्त नहीं है कि सिर्फ तबलीग का काम हमसे लिया जाएगा. Tidak ada syarat bahwa hanya tabligh saja misalnya, tidak ada. Koi syarat nahi hai ke taleem ka kaam humse liya jayega. Tidak ada syarat hanya taleem saja misalnya. Koi syarat nahi hai ke hame afsar bana diya jayega. Tidak ada syaratnya bahwa kita harus jadikan sebagai kepala kantor. Har kisam ki khidmat, segala jenis pengkhidmatan, chahe hame ye hukm ho ke uthe aur abhi ja kar washroom saaf kare. Meskipun kita disuruh untuk ayo bangun kamu bersihkan toilet. Jo kaam bhi hame kaha jayega, pekerjaan apapun yang diperintahkan kepada kami, har kisam ki khidmat ke liye, untuk segala jenis pengkhidmatan, baghair kisi muawza ke, tanpa ada suatu imbalan apapun. Humne agar koi kaam karna hai to kisi rupaye paise kisi lalaj ke liye nahi karna. Jika kita melakukan suatu pekerjaan bukan untuk kerakusan uang dan sebagainya, किसी को खुश करने के लिए नहीं करना, bukan untuk membahagiakan seseorang, bukan. अगर किसी को खुश करना है तो वो सिर्फ खुदा की जात है. jika untuk membahagiakan seseorang, bahagiakan Allah Ta'ala tentunya. उन हदायात के मुताबिक बजा लाऊंगा जो मेरे लिए तजवीज करेंगी. Aku akan melaksanakan itu sesuai dengan petunjuk yang diberikan kepadaku. सिर्फ ये नहीं है कि जो मुझे काम कहा जाएगा वो करूंगा. Tidak hanya pekerjaan yang diperintahkan kepadaku saja yang aku lakukan, tidak hanya itu. Balki un hadayat ke mutabik karunga jis tariq par mujhe kaha jayega ki ye kaam karo. Melainkan sesuai dengan bimbingan petunjuk apapun yang diberikan kepadaku untuk melakukan pekerjaan tersebut, aku akan menuruti petunjuk itu. Main kisi waqt bhi nizam-e-silsila ke khilaf amlan ya qaulan koi harkat nahi karunga. Main aku किसी वक्त कपानपुन निजामे सिलसिला के खिलाफ bertentangan dengan nizam khilafat, amalan ya qaulan, apakah itu secara amalan atau perkataan, कोई हरकत नहीं करूंगा. Aku tidak akan melakukan perbuatan apapun, बल्कि हमेशा, melainkan senantiasa, jumla hadayat markaziyah ki pabandi karunga. Aku akan mentaati segala perintah markaz. इसी तरह निजाम वक्फ तहरीक जदीद का भी पूरा एहतराम करूंगा. तहरीक जदीद, निजाम वक्फ तहरीक जदीद. Begitu juga aku akan mentaati sepenuhnya nizam waqf e tahrik jadid, और लफ्जन और मानन उसकी इत्तबा करूंगा. Dan aku akan mengikuti apakah itu secara kata maupun secara maknawi. अगर मेरे लिए, जिका बागी को, या मेरे अहलो अयाल के गुजारा के लिए, अतो उन्तुक कहिरुपान कलवारगा को, कोई रकम मंजूर की जाएगी, आदा उवांग अतो दाना यंग दिसजुई उन्तुक को, तो उसे बतौर अपने हक के शुमार नहीं करूंगा. आको तिदा अकन मन्यबुत उवांग तरसबुत सबागे हक को, बल्कि उसे इनाम समझते हुए कबूल करूंगा. Aku akan menerimanya sebagai hadiah dari jemaat. जो सूरत मेरी तालीम या तरबियत के लिए तजवीज की जाएगी, चौराक yang diperintahkan kepadaku di dalam ta'lim atau tarbiyat, उसकी पूरे तौर पर पाबंदी करूंगा. Aku akan melakukannya dengan sepenuhnya. जो सूरत भी तजवीज की जाएगी, मैंने अपने तौर पर फैसला नहीं करना कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा. Jadi aku tidak akan memutuskan sendiri bagiku yang baik ini yang buruk ini, tetapi sesuai coraknya dengan yang diperintahkan kepadaku. Jo surat tajwiz ki jayegi, corak taklim tarbiyat yang diperintahkan kepadaku, kisi adna se adna kaam se bhi jo mere liye tajwiz kiya jayega, serendah-rendahnya pekerjaan yang diperintahkan kepadaku, rugerdani nahi karunga, aku tidak akan membangkangnya, balke nahayat khanda peshani aur puri koshish se saranjam dunga, aku akan lakukan itu dengan penuh kerendah hatian dan upaya sepenuh hati. Sirf kaam anjam nahi dena, tidak hanya menyelesaikan pekerjaan saja, ya karne se inkar nahi karna, atau tidak hanya mengingkari pekerjaan itu, balke puri ajzi aur khushi ke sath karna hai, melainkan melakukannya dengan penuh kerendahan hati, aur usko karne ke liye puri koshish karni hai, dan untuk melakukan itu dilakukan upaya sekuat tenaga, chahe wo kaam kaisa hi adna kyun na ho, serendah apapun pengkhidmatan pekerjaan itu. Agar mere liye kisi waqt koi saza tajweez ki jayegi, jika suatu ketika ada suatu hukuman yang dibebankan kepadaku, to bala chuno chara aur bala uzr use bardasht karunga, maka aku akan sabar menahannya tanpa adanya cekcok. Jab mujhe andrune mulk ya bairune mulk jahan bhi muqarrar kiya jayega, kemanapun aku ditugaskan, apakah itu dalam negeri maupun di luar negeri, wahan bakhushi daftar ki hidayat ke mutabik kaam karunga, aku akan melakukannya sesuai dengan petunjuk kantor dengan senang hati, apni marzi nahi karni, aku tidak akan melakukan sekehendakku sendiri, balki daftar jo hidayat de raha hai uske mutabik kaam karna hai, melainkan petunjuk apapun yang diberikan oleh kantor aku akan melakukan sesuai dengan itu. Phir ye bhi koi zaruri nahi hai ki zarur kisi ko dusre mulk mein hi bheja jaye, dan tidaklah mesti seseorang itu ditugaskan ke luar negeri, chahe mulk ke andar kaam mile chahe bahar karne ki hidayat mile, apakah itu dalam negeri maupun di luar, jahan bhi hidayat hogi aur jo hidayat hogi uske mutabik kaam karna hai, petunjuk apapun dimanapun yang diberikan kepadaku aku akan lakukan itu. Agar kisi waqt, jika suatu saat nanti mujhe kisi wajah se waqf se alahda kiya jayega, aku dipecat dari wakafku karena suatu alasan, suatu sebab, to isme mujhe koi itraz nahi hoga, maka saya tidak akan mengeluhkan apa-apa. Lekin mujhe ye ikhtiyar na hoga, namun aku tidak akan berwenang untuk ke kisi waqt bhi apni marzi se apne aap ko un faraiz se alag kar sakun, untuk memisahkan, untuk melepaskan tanggung jawab tersebut sekehendak hatiku, jo mere spurd kiye gaye honge, apa yang ditugaskan diserahkan kepadaku, main har kisam ki qurbani karne ke liye taiyar hoon, aku senantiasa siap untuk melakukan berbagai macam pengorbanan. Main har kisam ki qurbani karne ke liye taiyar hoon. Aku siap untuk melakukan pengorbanan jenis apapun. Kha wo mali ho, apakah itu pengorbanan harta? Ya jani ho, nyawa, izzat ki ho, kehormatan, ya jazbat ki ho, atau emosi saya. Mali ho ya jani ho, harta, nyawa, jiwa, izzat ki ho ya jazbat ki ho, atau emosi. Sirf mali aur jani qurbani ka mutalba nahi hai ya muahida humne nahi kiya, tidak hanya harta ataupun jiwa saja kita berjanji, balki jazbat ki qurbani bhi waqf mangta hai, melainkan perasaan kita pun, emosi kita pun, bahut aise kaam karne padte hain ki bazahir insaan ke jazbat wo karne ke liye bardasht nahi karta, banyak kadang kita diminta untuk melakukan suatu pengkhidmatan pekerjaan yang bertolak belakang dengan perasaannya, aam halat mein shayad insaan wo kaam na kare, dalam kondisi umum mungkin orang itu atau tidak mau mengerjakannya dalam kondisi umum, lekin agar waqf kiya hai to phir wo kaam karna hoga, tapi jika kita telah mewakafkan diri kita terpaksa harus melakukannya, sirf wo kaam nahi karna balki puri khushi se karna hai, dan tidak hanya melaksanakannya tapi melaksanakan dengan penuh ketulusan, bishashat aur ajzi se karna hai, dengan wajah ceria dan dengan kerendahan hati, puri koshish se saranjam dena hai, dan dengan sekuat tenaga melakukannya. Jis shakhs ke matahat mujhe kaam karne ke liye kaha jayega, orang yang diperintahkan untuk menjadi atasanku nanti, uski kamil tabedari karunga, aku akan mentaatinya secara sepenuhnya. چاہے وہ آپ سے علم میں کم ہو. Apakah atasan tersebut dari sisi keilmuan lebih rendah dariku? Umur میں کم ہو. Dari umur lebih rendah dariku? تجربہ میں کم ہو. Dari sisi pengalaman dia lebih muda dariku? روحانیت کا تو ویسے ہمیں پتہ نہیں ہے, یہ تو خدا جانتا ہے. Karena kerohanian kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. وہ ہر لحاظ سے بھی آپ سے کم تر ہو. Meskipun dari berbagai sisi yang ditunjuk sebagai atasan bagi kita itu lebih rendah dari kita. لیکن اگر اس کو آپ پر مقرر کر دیا گیا ہے. Tapi jika dia telah ditetapkan sebagai atasan kita. تو آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے. Maka Anda harus mentaati sepenuhnya. میں نے فام معاہدہ وقف زندگی کی جملہ شرائط کو خوب سوچ کر. Saya telah memikirkan sepenuhnya kalimat formulir yang ada dalam formulir wakaf zindagi ini. کو خوب سوچ کر اور ان کی پابندی کا پورا عزم کر کے پر کیا ہے. Dan aku telah mengisinya dengan segala peraturannya. یہ معاہدہ ہے جو ہم نے اپنے خدا سے کیا ہے. Inilah janji yang telah kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. اس معاہدہ کے نتیجہ میں خدا ہمیں کیا اجر دے گا. Sebagai buah daripada janji ini, ganjaran apa yang akan Tuhan berikan kepada kita? Ya, kaise hamari jawab talbi karega? Atau bagaimana kita harus menjawab di depan Allah Ta'ala nanti? In dono baton ko hamesha hame apne maddenazar rakhna hoga. Kita harus senantiasa merenungkan, memikirkan hal tersebut. Aur khas taur par waqfe zindagi ke muqam ko apne maddenazar rakhna hoga. Khususnya kita harus memperhatikan maqam waqaf zindagi. Kya hum haqiqi waqfe zindagi kehlane ke mustahiq hain bhi ya nahi? Apakah kita patut untuk disebut sebagai waqaf zindagi yang hakiki? Kahin aisa to nahi hai ke hum sirf waqfe zindagi ka badge laga kar phir rahe ho? Apakah jangan-jangan kita hanya memakai logo saja, simbol waqaf zindagi dengan merasa bangga untuk itu? Aur apne nafs ko bhi dhoka de rahe ho? Dan kita pun menipu diri kita sendiri dengan itu? Kyunki khuda ko to dhoka nahi diya ja sakta. Karena Tuhan tidak bisa ditipu. Isliye main ek dafa phir kahunga. Untuk itu sekali lagi saya katakan ke zarur sochein, renungkanlah, aur mujhe bhi sochna chahiye. Dan saya pun harus merenungkan diri saya sendiri. Ke kya hum aa huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki itrat kehlane ke qabil hain bhi ya nahi? Apakah kita layak untuk disebut sebagai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Kya hamari misal Hazrat Talha ke sath jo di gayi hai, hamare amal aise hain? Apakah amalan kita sesuai dengan amalan Hazrat Talha tadi? Kya ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سپاہی بننے کے قابل ہیں یا نہیں؟ Apakah kita layak untuk menjadi tentara Masih Maud علیہ السلام؟ کیا ہم صحابہ کا قائم مقام بننے کے قابل ہیں یا نہیں؟ Apakah kita patut untuk menjadi pengganti dari sahabat Masih Maud علیہ السلام؟ کیا ہم اپنی کسی حرکت کی وجہ سے ان مقدس چہروں کو بھی تو زخمی نہیں کر رہے؟ Apakah karena perbuatan kita wajah-wajah yang muqaddas, yang berberkat itu menjadi terlukai karena kita? Kya hum wo bazu ban sakte hain jo khalifatul masih ke muqaddas jism ke sath mil sake? Apakah kita bisa menjadi tangan atau lengan yang bisa menyatu dengan tubuh khalifatul masih? Quran Karim ne is mazmoon ko ek aur rang mein bhi bayan farmaya hai. Al-Quran Karim menerangkan topik ini dalam corak lain. Quran Karim ne Hazrat Saleh ki untni ki misal di hai. Quran Karim memberikan permisalan unta betina Hadrat Saleh. Ke unke paas ek untni thi. Hadrat Saleh memiliki satu unta betina jisko wo tabligh ke liye istemal kiya karte the, yang selalu digunakan oleh Hadrat Saleh untuk bertabligh. Ab untniyan to duniya mein bahut hoti hain. Sekarang unta betina banyak sekali di dunia ini. Lekin wo untni kuch aur rang rakhti thi. Tapi unta betina yang dimiliki oleh beliau itu coraknya lain. Isliye ke wo khuda ki raza ke liye kaam kar rahi thi. Karena dia bekerja untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Isliye khuda ne use Naqatullah kaha. Naqatullah? Allah ki untni. Untuk itu Allah Ta'ala mengatakan kepada itu sebagai naqatullah, jadi unta betina Allah Ta'ala. Bas jo shaks khuda ki raza ke liye kaam karta hai, jadi orang yang bekerja untuk menarik keridaan ilahi, wo bhi khuda ki untni ban jata hai, dia pun akan menjadi unta betina Allah Ta'ala. Aur us untni ke saath khuda Ta'ala ka kya suluk tha, dan bagaimana perlakuan Allah Ta'ala kepada unta betina tersebut, ke us untni ko bachane ke liye khuda ne ek puri kaum ko halak kar diya, yani untuk menyelamatkan unta betina itu Allah Ta'ala telah membinasakan satu kaum, kyunki us kaum ne us untni ko halak karne ka irada kiya tha, karena kaum tersebut beriradah untuk membinasakan sang unta betina itu. To Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu farmate hain, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, ke jo khuda ki untni ban jata hai, orang yang menjadi unta betina Allah Ta'ala, khuda uska saathi ban jata hai, Allah Ta'ala akan menjadi sahabatnya, aur wo us shakhs ko halak kar deta hai jo khuda ke pyare par hamla karne ki koshish karta hai, dan Allah Ta'ala akan membinasakan orang yang ingin membinasakan kekasih Allah Ta'ala. Aur khud uski hifazat karta hai, dan Allah sendirilah yang akan menjadi penjaga orang tersebut. Allah Ta'ala mujhe bhi aur aapko bhi taufeeq de, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada Anda dan saya juga, ke hum haqeeqi rang mein waqf ko samajhne aur us par amal karne wale ho, supaya kita menjadi orang yang memahami sepenuhnya dan mengamalkan arti wakaf ini dengan seutuhnya, aur hamesha khuda ki raza ki khatir kaam karne wale ho, dan semoga kita menjadi orang yang berkhidmat untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala semata, na ke kisi insan ko khush karne ke liye, bukan untuk membahagiakan seseorang, kisi insan ki khushi ke liye humne waqf nahi kiya, kita tidak mewakafkan diri untuk membahagiakan seseorang, isme sirf khuda ki raza hai aur hum hain, di dalamnya hanya ada keridhaan Allah Ta'ala dan kita, aur agar is zindagi ke ikhtitam par hame ye pata chale, jika pada penutupan ini kita memahami, mengetahui bahwa ke jo elan karte karte humne sari zindagi guzar di, kehidupan yang kita lalui setelah berbicara, ke humne khuda ki raza ki khatir waqf kiya hai, bahwa kita telah mewakafkan diri demi untuk Allah Ta'ala, aur is zindagi ke ikhtitam par hame wo raza bhi na mile, namun pada penutupan kehidupan ini keridhaan tersebut masih belum kita dapatkan, to kya hi ghate ka sauda hoga, betapa meruginya perdagangan yang seperti itu, kya hi behtar hota ke hum aisa dhoka apne nafs ko na dete, alangkah baiknya jika kita tidak melakukan penipuan itu kepada diri kita sendiri juga. Allah Ta'ala hum par apna fazl kare, semoga Allah Ta'ala menurunkan fadlnya kepada kita semua. Amin. Jazakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.